Ini Cika ya? Iya. Bisa kan tempat biasa? Bisa. Berapa? 80 juta. Oh ya udah, saya transfer 25 juta dulu ya. Oh ya, tunggu. Oke, terima kasih. Aku sibuk kerja, sibuk mencari nafkah, mencari rezeki hanya untuk dirimu. Sabarlah sayangku, tunggu aku di rumah, doakan suamimu, moga membawa berkah. Pergi pagi-pagi, pulangnya larut malam, capek lelah letih, tak pernah kuhiraukan. Tapi aku bingung, duduk sambil bermenung. Setiap pulang kerja kau tak ada di rumah. Tiba-tiba ku lihat berita, rasa mimpi ternyata nyata. Korbannya kamu di kamar itu. 80 juta harga dirimu, 80 kerja, sibuk mencari nafkah, mencari rezeki hanya untuk dirimu. Sabarlah sayangku, tunggu aku di rumah, doakan suamimu, moga membawa berkah. Pergi pagi-pagi